Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pelajaran yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang at-tatawul fil bunyan, bab tentang at-tatawul fil bunyan, berlebih-lebihan dalam bangunan. Dan juga kita telah membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalamnya, dan juga syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Tsumma qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan, qala babu man bana. Babu man bana, bab tentang seorang yang membangun bangunan, tempat tinggal atau rumah. Babu man bana. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن ينبه إلى أن البناء أمر مشروع وأمر جبل عليه الإنسان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن ينبه إلى أن البناء من إلى أن البناء أمر مشروع وأمر جبل عليه الإنسان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى. dalam bab ini الإمام البخاري رحمه الله تعالى ingin mengingatkan bahwasannya al-bina, bangunan, rumah, tempat tinggal adalah amrun masyru', sesuatu yang disyariatkan. Wa amrun jubila alaihil insan, dan juga sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan pada manusia fitrah bagi mereka untuk memiliki tempat tinggal ataupun rumah. Maka itu termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana ini telah kita ketahui pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Jadi rumah, tempat tinggal, bangunan merupakan fitrah manusia untuk memilikinya, dan itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amrun masyru'. Wa tarjamah allati madat, والترجمة التي مضت الباب الذي مضى الترجمة التي مضت لا تفيد عدم مشروعية البناء. باب yang sebelumnya yang sudah kita baca tidak memberikan faedah bahwa tidak disyariatkannya kita memiliki rumah ataupun bangunan. La tufid adam mashru'iyyatil bina, walakinnaha tufid at-tahdhir, walakinnaha tufid at-tahdhir min at-tabari wat-tabahi wat-tatawul bil bunyan, wa an yakuna hadha al amr shughul al insan al shaghil. Jadi pada bab-bab yang sebelumnya tidak memberikan faedah atau tidak menunjukkan tidak disyariatkannya kita memiliki bangunan ataupun tempat tinggal. Walakinnaha tufidu at tahdhir min at tabari wat tabahi wat tatawul fil bunyan, wa an yakuna hadha al amr shughul al insan al shaghil. Akan tapi bab-bab yang sebelumnya menunjukkan peringatan dari berlebih-lebihan, bermegah-megahan, saling membanggakan satu dengan yang lainnya, dengan bangunannya, menjadikan hartanya pada bangunan ataupun tempat tinggal yang di luar dari kebutuhannya. Maka itulah yang ditunjukkan atau diberikan faedah pada bab-bab yang sebelumnya. Dan bahwasanya kesibukan manusia dan semangat mereka hanya pada hal tersebut. Itulah yang diperingatkan atau diberikan faedah pada bab-bab yang sebelumnya. Dan tidak menunjukkan bahwasanya bangunan itu sendiri, tempat tinggal itu sendiri tidak disyariatkan. Itu tidak menunjukkan atau tidak ditunjukkan pada bab-bab yang sebelumnya. Fakaunul insan yabni baitan. Fakaunul insan yabni baitan yaskunuhu, yaskunu fihi, wa yaskunu fihi ahluhu wa waladuh, yadhkuruna Allah fihi. Fakaunul insan yabni baitan yaskunuhu ويسكن فيه أهله وولده يذكرون الله فيه وينشؤون نشأة الطاعات والإيمان فهذا مما يثابون عليه عند الله سبحانه وتعالى فهذا مما يثابون عليه عند الله سبحانه وتعالى. Maka adapun manusia atau seseorang memiliki rumah yang mana dia tinggal dalam rumah tersebut, keluarganya, anak-anaknya tinggal dalam rumah tersebut, menutupi aurat dalam rumah tersebut dari orang lain dan lain sebagainya, mereka zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tersebut, mengerjakan ketaatan-ketaatan dan keimanan-keimanan dalam rumah tersebut, maka yang seperti ini justru akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan tahzir dalam bab-bab yang sebelumnya adalah ketika dia berlebih-lebihan dalam hal yang tidak dibutuhkan atau menyombongkan untuk menyombongkan kepada orang lain. Adapun rumah dengan yang secukupnya untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka itu disyariatkan bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'at al hadis fi islah al buyut. Oleh karena itu datang hadis-hadis tentang memperbaiki keadaan rumah, memperbaiki keadaan rumah dan tempat tinggal. Sebagaimana sudah kita baca dalam bab-bab yang sebelumnya. Wa min dzalika islahuha bil ibadah, dan di antaranya adalah memperbaiki rumah tersebut, keadaan rumah tersebut dalam hal ibadah, dalam hal ad-din. Min dzalika islahuha bil ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai seperti kuburan. Tidak pernah salat di situ. Tidak pernah dijadikan ibadah di situ, seperti layaknya kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Matsalul bait alladhi yuzkaru fihi Allah wal bait alladhi la yuzkaru fihi Allah, matsalul hayy wal mayyit." Matsalul bait alladhi yuzkaru fihi Allah wal bait alladhi la yuzkaru fihi Allah, matsalul hayy wal mayyit. Permisalan antara rumah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, orang-orang di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rumah yang tidak disebut Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tidak pernah digunakan untuk berzikir, maka perbandingannya adalah seperti hidup dan mati, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi ini yang berkaitan dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kesimpulannya adalah bahwasanya membangun bangunan adalah sesuatu yang disyariatkan selama itu tidak melampaui batas dan tidak digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab-bab yang sebelumnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalamnya terdapat peringatan dari berlebih-lebihan dalam hal yang tidak dibutuhkan dan tidak menunjukkan bahwa tidak disyariatkan seseorang memiliki tempat tinggal. Ini kesimpulan dari yang barusan kita baca. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama. Qala an Qais ibn Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab radhiyallahu anhu na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat faqala inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tunqishhum ad-dunya wa inna asabna ma la najid lahu wa inna asabna ma la najid lahu mawdi'an illa at-turab ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده أي بسبب مرضه الذي ألم به نعوده. Qais ibn Abi Hazim bercerita bahwasanya kita masuk kepada Khabbab na'uduhu mengunjunginya disebabkan beliau sakit alam mabihi merasakan sakit dengan musibah tersebut sebagaimana disebutkan dalam lafaz yang setelahnya waqad iktawa sab'a kayyat. Jadi na'uduhu kita mengunjunginya bisababi maradin alam mabihi dikarenakan penyakit yang menimpa beliau. Sebagaimana disebutkan yang menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan sakit adalah waqad iktawa sab'a kayyat. Dan beliau telah berobat dengan kai selama sebanyak 7 kali. وهذا فيه جواز العلاج بالكي menunjukkan bolehnya berobat dengan al-kay. فيه جواز العلاج بالكي النبي صلى الله عليه وسلم كره لأمته الكي. النبي صلى الله عليه وسلم كره لأمته الكي وأخبر أن فيه شفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak menyukai pada umatnya berobat dengan al-kay dalam keadaan Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan bahwasanya pada kay ada asyifa. Jadi kay bisa mengobati. Rasulullah SAW bersabda, "Shifa'u ummati fi thalath." Di antaranya beliau menyebutkan, "Kayyatunar." Pengobatan dalam umatku ada 3. Di antaranya beliau menyebutkan al-kay. Maka ini diperbolehkan. Maka pengobatan yang seperti ini diperbolehkan, dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan ada shifa di dalamnya. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الكي لما فيه من الإيذاء للبدن والإضرار به akan tapi Rasulullah صلى الله عليه وسلم walaupun beliau menyebutkan ada syifa pada al-kay akan tapi beliau tidak menyukai pengobatan dengan al-kay dikarenakan ada إيذاء للبدن والإضرار به. Dikarenakan itu melukai atau memberikan gangguan pada al-badan, ada dharar pada al-badan dalam pengobatan dengan al-kay. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam aidan لما ذكر صفة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Di antaranya juga selain alasan tersebut, Rasulullah SAW tatkala menyebutkan sifat orang-orang 70 ribu orang yang masuk al-jannah بغير حساب ولا عذاب, beliau menyebutkan di antara sifatnya adalah la yaktawun, mereka tidak berobat dengan al-kay. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ini yang berkaitan dengan al-kay. Kesimpulannya adalah al-kay, berobat dengan al-kay adalah sesuatu yang diperbolehkan, tidak diharamkan berobat dengannya. Jaizun la yahrumu at-tadawi bihi. Wa man arada an yatadawa bil kay la yaj'aluhu awwal ilajihi. Akan tapi barang siapa yang ingin berobat dengan al-kay, la yaj'aluhu awwal ilajihi, jangan dia dalam pengobatan yang pertama dia langsung menggunakan al-kay. Wa innama akhirud dawa al-kay. Akan tapi jadikanlah pengobatan dengan al-kay adalah pengobatan terakhir. Setelah dia mencoba-coba pengobatan yang lain dan tidak terselesaikan, baru yang terakhir dia menggunakan al-kay. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai al-kay dengan dua alasan yang tadi disebutkan. Wa in kana al-aula an la yaktawi. Walaupun yang lebih utama adalah dia tidak menggunakan al-kay sama sekali, dikarenakan Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut. Ini yang berkaitan dengan al-kay. Faqala radhiyallahu anhu inna ashabana alladhina salafu madaw ولم تنقصهم الدنيا إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. ولم تنقصهم الدنيا أي لم تنقصهم الدنيا من أجورهم وثوابهم شيئا. Atau lam tungkis humud dunya syai'an min ujurihim wa thawabihim. Lam tungkis humud dunya syai'an min ujurihim wa thawabihim. Beliau radhiyallahu anhu menyebutkan inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tungkis humud dunya. Sungguhnya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah lalu, sudah mendahului kita, sudah meninggal mendahului kita dalam keadaan tidak mengurangi, dalam keadaan ad-dunya tidak mengurangi pahala ajar mereka sama sekali. Ini maksud dari ucapan Khabbab radhiyallahu anhu inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tunqishumud dunya. Sungguhnya saudara-saudara kita yang telah lalu, telah meninggal lebih dahulu, mereka ini dunia tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Li'annahum ma kana 'indahum min ad-dunya illa syai'al qalil. Li'annahum ma kana 'indahum min ad-dunya illa syai'al qalil. lam tunqishumud dunya syai'an min ujurihim wa thawabihim li'annahum ma kana 'indahum min ad-dunya illa syai'al qalil. Alasan beliau radhiyallahu anhu menyebutkan lam tunqishumud dunya li'annahum ma kana 'indahum min ad-dunya illa syai'al qalil. Wa hadha fihi أن الدنيا إذا كثرت على الإنسان أشغلته وألهته وأصبح يهتم بها. Hal ini menunjukkan bahwasanya ad-dunya idza kathurat 'ala al-insan, apabila manusia memiliki banyak harta, memiliki banyak dunia, memiliki banyak perkara urusan dunia. Ashghalathu wa alhathu wa asbaha yahtammu biha. Maka dunia tersebut akan menyibukkannya, akan melalaikan dia dari urusan akhirat dan kesungguh-sungguhan mereka, semangat mereka hanya kepada dunia. Ad-dunya idza kathurat 'ala al-insan kathura khawfuhu. Ad-dunya idza kathurat 'ala al-insan kathura khawfuhu fa kathura ihtimamuhu biha. Ad-dunya idza kathurat 'ala al-insan kathura khawfuhu fa kathura ihtimamuhu biha. Ad-dunya, perkara dunia, harta dan lain sebagainya, apabila banyak pada manusia, pada seseorang, maka akan semakin banyak rasa khawatir dia terhadap dunianya, akan semakin banyak rasa takut dan khawatir dia terhadap dunianya. Fakathura ihtimamuhu biha, maka dia akan memperbanyak ihtimamnya, kesungguh-sungguhannya dalam menjaga hartanya. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ashabana alladzina salafu madaw walam tunqishumud dunya. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka yang dimaksud adalah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina matu fi awwalil amr. Yang dimaksud dengan ashabana alladzina salafu adalah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina matu fi awwalil amr. قبل الفتوحات وكثرة الأموال والخيرات والأرزاق. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ashabana alladzina salafu tadi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dahulu wafat pada awal-awal keislaman, sebelum terjadinya kemenangan-kemenangan al-futuhat, pembukaan kota. Maka semakin banyak harta, kebaikan dan rezeki. Fakana ba'dhum yamutu wa lam yajiduna syai'an yukaffinunahu bihi. Sebagian mereka wafat wa lam yajiduna syai'an yukaffinunahu bihi. Sebagian mereka wafat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam keadaan mereka tidak mendapati kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, menunjukkan betapa sedikitnya harta pada masa itu. Famatu ala qillah, maka mereka wafat dalam keadaan masih sedikit harta dan belum bermunculan disebabkan oleh kemenangan-kemenangan. Ini yang dimaksud oleh Khabbab radhiyallahu anhu, inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tunqishumud dunya. Mereka wafat dalam keadaan ad-dunya tidak mengurangi pahala mereka, ajar mereka sama sekali, dikarenakan tadi yang telah kita pelajari bersama. Karena ad-dunya ketika semakin banyak, maka seseorang akan semakin khawatir terhadap dunianya, maka dia akan memberikan perhatiannya kepada dunianya lebih banyak lagi. Dan otomatis semangat mereka terhadap akhirat berkurang, maka berkuranglah ajar mereka. Oleh karena itu radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut. Thumma qala wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Adapun kita sekarang tidak mendapati pada seseorang memiliki tempat kecuali dia memiliki at-turab. Yang dimaksud at-turab di sini adalah al-bina. Illa turab ay illa al-bina. Adapun kita tidaklah seseorang memiliki tempat kecuali at-turab, al-bina. Jadi semua orang memiliki tempat tinggal, semua orang memiliki bangunan, memiliki harta yang banyak. Beliau radhiyallahu anhu mengeluhkan keadaan tersebut dan mengeluhkan bahwasanya akan berkurangnya pahala mereka disebabkan bermunculannya dunia sampai-sampai masing-masing memiliki tempat tinggal, masing-masing memiliki rumah dan harta yang banyak. Tsumma qala walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bihi. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang bagi kita untuk berdoa agar mendapatkan kematian dengan segera, sungguh kami akan berdoa dengan doa tersebut. Wa hadha fihi luzumus sunnah wat tamassuk bima jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fihi luzumus sunnah wat tamassuk bima jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah dan juga berpegang teguh dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdoa untuk mati, maka beliau tidak berdoa dengan doa tersebut. Fa hadha fihi fadlus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Fihi fadlus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa 'idhamu ihtimamihim bis sunnah mahma kanat haluhum. Wa 'idhamu ihtimamihim bis sunnah mahma kanat haluhum. Dan juga terdapat keutamaan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan juga betapa besarnya semangat mereka untuk mengikuti as-sunnah bagaimanapun keadaan mereka. Di sini kita lihat Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sakit. Iktawa sab'ah ayyat. Kemudian beliau menceritakan dan mengeluhkan bahwasannya akan berkurang pahala mereka, akan berkurang ajar mereka disebabkan dunia yang telah banyak datang kepadanya. Dalam keadaan beliau sakit, terdesak untuk ingin segera mati, akan tapi tidak boleh berdoa dengan doa tersebut, dikarenakan sabda Nabi SAW, لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. Maka beliau tidak berdoa dengan doa tersebut. Ini makna secara global yang diambil dari hadis An Qais ibn Abi Hazim. Taib naktafi bihadzal qadar, kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.